hidup penuh kejutan. Jangan mimpikan hidup berjalan nyaman, karena itu hanya janji penuh kebohongan. Ya, hidup penuh kejutan, bahkan datangnya seringkali tiba-tiba, tak terduga, membuat kita tersetak. Banyak orang yang jatuh karenanya. Tetapi, hidup yang penuh kejutan tak perlu terkejut menghadapinya. Untuk itu mengertilah, jangan membangun pikiran salah, memakan janji-janji yang tak berguna. Hidup penuh kejutan itu biasa, karena memang hidup kita berjalan dalam ruang dan waktu yang serba terbatas. Tak terduga, itu sudah semestinya. Tetapi bagaimana untuk tak terkejut? Itu yang patut kita pikirkan. Amsal berkata, keterbatasanmu akan penuh kejutan. Kekekalan Tuhan yang melintasi ruang dan waktulah yang bisa memberi ketenangan. Dia tahu apa yang di depan dan jauh sudah di belakang, tak pernah terlupakan. Apa yang tak kita tahu, dia tahu. Apa yang kita lupa, dia masih mengingatnya. Karena dia Allah yang maha. Mengapa tidak mempercayakan diri kepadanya? Supaya hidup yang penuh kejutan, tak terkejut kita melewatinya. Riak dan goncangan boleh datang silih berganti, tapi tak perlu mati di sana. Ya, alangkah indahnya kalau saja kita bijaksana seperti Amsal ajarkan, untuk memberikan dan menggantungkan seluruh kehidupan hanya kepada Tuhan. Hidup memang penuh kejutan, itu tak terhindari, tapi bukan tidak terlewati. Jangan mengumbar janji, dan jangan termakan olehnya. Selamat menjalani hidup penuh kejutan.